Musik bersama Campur Sarinya Indonesia. Oh. Thank you, Mbak Kriya. Thank you, Mas Bro. Masih bersama PT Sumber Mula Sentosa. Buat Anda semuanya, sekali lagi Bapak Ibu, tetap semangat sampai acara kita selesai. Jangan pernah meninggalkan tempat ini karena banyak door prize menantikan Anda. Untuk Indonesia, hang sun karepno bisa ambiriko selawase yomu ambiriko tapi kenan dimane ceritone wis beda saiki ne riko wis sing ono teko wong liya. Dewa Dewi menjadi saksi hubungan kita sampai di sini.